Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kami hadir kembali dalam pembahasan ilmiah ilmu mustalahul hadis dari kitab Qawaidut Tahdits min Funun Mustalahil Hadis yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Ansi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan siang ini kembali kita lanjutkan dalam pembahasan hadis. Dan bagi Anda yang memiliki buku atau kitab yang bisa dijadikan rujukan sebagai pembahasan kita kali ini, silahkan Anda bisa buka. Dan kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Langsung saja kita persilakan Al-Ustaz Badrussalam untuk memulai kajian. Falyatafadhal masyukur Ustaz. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah falamudhillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita yaitu Qawaidut Tahdits fi Funun Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dan kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang ilmu yang disebut dengan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Sebuah ilmu yang agung sekali. Bahkan ia adalah merupakan ruh ilmu hadis. Di mana ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mempelajari tentang derajat-derajat perawi hadis. Apakah ia seorang perawi yang fiqah ataukah ia perawi yang tidak fiqah atau perawi yang dhaif? Bagaimana kita mengetahui ya perawi itu thiqah atau tidak? Bagaimana kaidah-kaidahnya? Dan bagaimana bila terjadi pertentangan antara pendapat para ulama dalam masalah mendhaifkan dan mentaufik seorang perawi? Ini adalah sebuah ilmu yang sangat mutlak harus dimiliki orang yang ingin mempelajari ilmu hadis dan ingin mampu untuk menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif. Sebab ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, yang menjadi pusat perhatian ilmu hadis adalah sanad. Dan sanad itu tentunya berisi itu perawi-perawi atau rantai-rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, perawi-perawi ini tentunya harus dinilai bagaimana tingkat kefiqahannya. Apakah dia perawi yang fiqah? Demikian pula apakah dia perawi yang dhaif? Sehingga kalau kita mengetahui seorang itu perawi itu adalah perawi yang dhaif, kita bisa menentukan derajat daripada perawi itu sendiri, apa hadis itu sendiri. Apakah si perawi ini bertemu dengan gurunya atau tidak? Ya. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, perhatian ilmu jarh wa ta'dil adalah yang merupakan bagian daripada ilmu mustalah hadis adalah kepada tingkat atau derajat perawi hadis. Al-jarhu wa ta'dil. Apa itu al-jarhu dan apa itu at-ta'dil? Al-jarhu secara bahasa artinya yaitu luka atau melukai. Ya jarahtu fulanan ai ya aku melukai si fulan. Itu dengan difathahkan al-jarhu, itu difathahkan jimnya. Adapun kalau didomahkan jimnya al-jurhu, itu artinya luka. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-jarhu secara istilah adalah wasfur rawi bima yaqtadhi talyin riwayatihi au tad'ifaha au raddaha. Mensifati perawi dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa perawi ini layyin atau dhaif atau mardud. Apa yang lagi istilah-istilah ini, barangkali orang yang baru ya mengetahui atau belajar merasa bingung ya dengan istilah-istilah ini. Mensifati perawi dengan perkara yang menunjukkan kepada layyinnya seorang apa layyinnya periwayatannya. Apa itu layyin? Ikhwatul Islam, kata-kata layyin menunjukkan kepada dhaif yang ringan. Biasanya ya perawi tersebut disifati oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan istilah saduq sayyi'ul hifz. Saduq yang hafalannya buruk. Ya. Di mana kata-kata layyin ya itu adalah merupakan kategori hadis dhaif, namun dhaifnya tidak berat, di mana apabila ada jalan lain yang terdapat padanya perawi yang layyin juga, maka itu bisa menguatkan ya dan naik menjadi hasan li ghairihi. Maka dari itu Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Abdul Latif berkata, "Fal-mawsufu bima yaqtadi talyina riwayatihi huwa as-saduqu sayyi'ul hifzi. Tataqawwa riwayatuhu biwujudi qarinatin murajjihatin lijanibi dhabtihi li haditsin muayyan." Perawi yang disifati ya, di mana ia menunjukkan bahwa periwayatannya itu layyin, lembek, yaitu biasanya dikenal atau disebut oleh Al-Hafidh dengan istilah as-saduq sayyi'ul hifzi, saduq namun hafalannya buruk. Ya, karena ya akhi, hafalan buruk itu yang disebut dengan sayyi'ul hifz itu adalah antara sisi benar dan salahnya itu seimbang. Itu yang disebut dengan sayyi'ul hifz. Ya. Kalau ternyata sisi salahnya lebih banyak daripada benarnya, maka ini disebut dengan fuhsyul ghalat. Yang lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Tentunya ini sangat dhaif biasanya. Berbeda dengan orang yang sayyi'ul hifz. Kalau sayyi'ul hifz ini antara baik apa benar dan salahnya dalam periwayatan itu seimbang, sehingga ini menghasilkan keraguan. Nah, ketika misalnya dikuatkan oleh perawi lain yang selevel misalnya, maka itu menjadi kuat atau adanya indikasi-indikasi. Makanya beliau berkata, ya huwa as-saduq sayyi'ul hifzi. Perawi yang disebut layyin, lembek adalah perawi yang saduq, akan tetapi dia buruk hafalan. Tataqawwa riwayatuhu bi wujudi qarinatin murajjihatin li janibi dhabtihi li haditsin muayyan. Bisa periwayatan dia itu bisa menjadi kuat dengan apa? Dengan adanya indikasi lain yang menguatkan, yang menunjukkan kalau memang ternyata yang lebih lebih berat itu adalah sisi benarnya. Ya. Adapun yang kedua yaitu dhaif. Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa jarh adalah wasfur rawi bima yaqtadi talyina riwayati au tadhifaha au raddaha, mensifati perawi dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang layyin, yang lembek atau dhaif atau tertolak. Adapun dhaif wal mawsufu bima yaqtadi tadhifa riwayati la yakhlu yatadhifu min thalathi halat. Nah, perawi yang disifati bahwa dia itu dhaif, itu pun ternyata tidak lepas dari tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama an yakuna tadhifan mutlaqan. Yaitu si fulan atau si perawi itu disifati sebagai perawi yang dhaif secara mutlak. Ya. Fa hadza la tuqbalu ma'ahu riwayatul rawi hingga tafarrudihi biha. Maka yang seperti ini periwayatannya tidak diterima, ya apabila si perawi yang dhaif ini bersendirian ya di dalam meriwayatkan hadis. Ya. Tapi kalau misalnya ada perawi lain atau ada jalan lain yang isinya apa yang di situ ada perawi juga ya yang sama-sama dhaif, maka itu pun juga naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ya. Ini pendhaifannya mutlak. Yang kedua, an yakuna tad'ifan muqayyada. Yaitu si perawi tersebut disifati dhaif namun terbatas. Terbatas pada apa? Pada sebagian syekh saja. Artinya kalau si perawi meriwayatkan dari syekh fulan dhaif, tapi kalau meriwayatkan dari selain itu ya tidak dhaif. Ya alias thiqah misalnya. Ya. Au fi ba'dil buldan, atau dhaifnya itu terbatas pada sebagian negeri saja. Seperti misalnya Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Beliau kalau meriwayatkan hadis dari di Basrah ditolak oleh para ulama. Tapi kalau periwayatannya di Yaman diterima. Ya. Atau sebagian waktu. Ya. Artinya dia itu dhaifnya pada waktu tertentu. Bisa jadi misalnya karena disebabkan oleh bukunya yang terbakar, seperti Ibnul Hayyah, ya gara-gara bukunya terbakar akhirnya dia meriwayatkan dengan hafalannya ternyata banyak kesalahannya. Atau Syarik Al-Qadhi yang ternyata ya setelah beliau memangku jabatan menjadi qadhi ya menjadi banyak kesalahannya. Demikian pula Ali bin Mushir ya yang menjadi mantu memangku jabatan qadhi akhirnya disibukkan dengan apa namanya qadha, ya akhirnya dalam periwayatannya itu banyak sekali kesalahan-kesalahan sehingga akhirnya para ulama menolak periwayatannya itu. Dan yang ketiga, an yakuna tad'ifan nisbiyan, pendhaifannya itu relatif. Ya. Bisa jadi karena dalam rangka membandingkan antara dua perawi. Maka kalau pendhaifannya relatif tidak bisa kita jadikan pegangan untuk mendhaifkan seorang perawi. Kalau misalnya seorang ulama dikatakan, "Hei, Syekh, mana yang lebih thiqah, si fulan atau si fulan?" Maka si Syekh berkata, "Si fulan thiqah, si fulan dhaif." Apa maksudnya ini? Ya maksudnya artinya bahwa si fulan kalau dibandingkan dengan si fulan jadi dhaif, tapi dia thiqah sebetulnya. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan si fulan ya kalah. Nah, itu sering kali terjadi dan banyak para penuntut ilmu hadis terkadang tidak memahami apa yang diinginkan oleh syekh tadi. Padahal di dalam masalah mufadalah, yaitu yang membandingkan antara dua perawi, ini sifatnya relatif, ya. Nah, ini akhi azani Allahu yakum, jadi al-jarhu adalah mensifati perawi ya dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang layyin atau dhaif atau tertolak. Ya. Al-jarhu wa ta'dil. Sekarang ta'dil itu apa? Ya. Ta'dil itu ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum wasfur rawi bima yaqtadhi qabula riwayatihi. Ta'dil secara bahasa dulu ya. Ta'dil secara bahasa artinya at-taswiyah. Meratakan. Wa taqwimu syai' wa muwazanatu bi ghairihi. Dan menimbang sesuatu dengan yang lainnya. Adapun secara istilah ta'dil adalah wasfur rawi bima yaqtadhi qabula riwayatihi. Yaitu mensifati perawi dengan apa-apa yang menunjukkan kepada periwayatannya yang diterima. Kalau jarah itu, ya kan namanya juga ya, melukai. Berarti mensifati perawi bahwa si perawi ini layyin atau dhaif atau bahkan mardud tertolak sama sekali. Ya, kalau yang tertolak ini, ikhwatul Islam disebut dengan istilah dhaif jiddan. Ya, sangat-sangat dhaif. Sangat dhaif. Sehingga dia tidak bisa naik ya, derajatnya dan tidak bisa menguatkan derajat yang lainnya. Ya. Adapun ta'dil, ta'dil itu kebalikan daripada jarh. Ta'dil itu pujian terhadap perawi yang menunjukkan kepada bahwa si perawi ini periwayatannya berhak diterima. Itu namanya ya ta'dil, ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya perawi yang diterima periwayatannya itu pun juga ada dua derajat. Derajat yang pertama dan ini yang tinggi, yaitu diterima periwayatannya dan martabatnya sebagai ya perawi yang sahih hadisnya. Ada juga ya perawi yang diterima periwayatannya namun ia martabatnya hanya hasan lidzatihi saja. Ya hasan lidzatihi. Makanya kalau kita perhatikan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh para ulama dalam menilai seorang perawi macam-macam. Ada ya seorang perawi yang disifati oleh para ulama amirul mukminin fil hadis. Si fulan ini amirul mukminin. Ya. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis, masya Allah. Berarti ini sudah sampai kepada tingkat ya yang paling tinggi dari kesikohan. Ya, ada juga yang disifati dengan fulan authaqun nas, fulan manusia yang paling siqah, masya Allah. Atau siqatun siqah, fulan siqatun siqah, sampai diulang-ulang. Ya, atau siqatun sabtun. Nah, ini adalah tingkatan perawi yang kesikohnya luar biasa. Ada juga yang lebih rendah dari itu, yaitu fulan siqah saja, fulan siqah. Ya dia tetap hadisnya sahih, akan tetapi lebih rendah derajatnya daripada yang pertama. Ikhwatul Islam. Kemudian juga ya para ulama memutlakkan kata misalnya fulan saduq, biasanya ini derajatnya hasan. Atau fulan la ba'sa bihi, juga derajatnya hasan. Atau laisa bihi ba'sun, ini derajatnya hasan. Ikhwatul Islam, ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada bahwa si perawi ini ya diterima periwayatannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya at-ta'dil itu berasal daripada al-adalah. Itu adil. Ya, menganggap seorang perawi itu perawi yang adil dan dhabit. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi berkata di dalam kitab Qawaidut Tahdits, bayanu tabaqatis salaf fi dhalika, penjelasan tentang tabaqat, tingkatan-tingkatan para ulama salaf dalam masalah jarh wa ta'dil. Qala al-Hafiz al-Dhahabi al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala fi juz'in jama'ahu fi thiqatin mutakallam fihim bima la yujibu raddahum. Ia berkata al-Hafiz al-Dhahabi al-Dimashqi, semoga Allah merahmatinya, ya dalam kitab beliau yang beliau kumpulkan, di mana kitab tersebut mengumpulkan perawi-perawi thiqat yang diperbincangkan tapi tidak tertolak. Beliau berkata, yaitu Imam Adz-Dzahabi, wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa bisatuhum matwi wa in jara ma jara wa in ghalitu kama ghalita ghayruhum min ath-thiqat fama yakadu yaslam min al-ghalati ahadun. Lakinnahu ghalatun nadirun la yadhurru abada. Adapun para sahabat, maka tikar mereka ini sudah terlipat, artinya ya kita tidak boleh dan tidak perlu lagi untuk menilai tentang kefikohan seorang perawi. Ya karena para sahabat itu semuanya fikoh, semuanya adil. Allah sendiri yang langsung yang memuji para sahabat, Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. kalau Allah sudah memuji mereka semua, yaitu para sahabat, maka tidak butuh lagi kepada pujian siapapun dari manusia. Ya, walaupun ya terjadi pertikaian di antara mereka, walaupun sebagian sahabat misalnya ada yang ya, melakukan kesalahan di dalam meriwayatkan hadis, tapi itu kesalahan yang sangat sedikit sekali. Dan kesalahan yang sedikit itu akhi, tidak ada seorang pun yang seorang perawi pun yang selamat darinya. Siapa? Coba sebutkan satu saja perawi yang tidak pernah salah. Ya, ini dia Syu'bah, Amirul Mukminin fil Hadis, yang telah sampai kepada derajat kesikohan yang luar biasa. Ternyata beliau pun juga banyak ya jatuh ke dalam kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Tapi dibandingkan dengan benarnya, tidak ada apa-apanya. Makanya kata para ulama, ya, kalau apa namanya kesalahannya sedikit dibandingkan dengan ya periwayatannya yang benar, maka al-ma idza balaghal muqullataini lam yahmilil khabath. Air itu ya kalau sudah sampai dua kullah maka tidak membawa kotoran. Maksudnya apa? Maksudnya ya siapa sih maksudnya manusia yang tidak lepas dari kesalahan? Tidak ada. Ya, ketika menyampaikan hadis terkadang kesalahan 1 2 3 4 5 dibandingkan dengan ribuan atau bahkan ratusan ribu hadis yang dia sampaikan yang semuanya benar, kecuali mungkin beberapa periwayatan 10 atau 20 itu ya akhi azanillah bagaikan air dua kulah. Ya kalau kemasukan setetes air kencing tentunya ya tidak memberikan pengaruh apapun juga. Iz ala adalatihim wa qubuli ma naqalul amal. Di mana para ulama semuanya mentadil yang memuji para sahabat, karena Allah sendiri yang memuji para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji para sahabat, maka ya kita tidak perlu lagi untuk memeriksa akan kefiqohan ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi nadinullah taala, dan ini merupakan keyakinan kita, agama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allahu iyyakum. Kemudian Az-Zahabi berkata lagi, wa amma tabi'un fayakadu ya'damu fihim man yakdhibu amda lakinna lahum ghalapun wa awham. Adapun para tabi'in, hampir-hampir kata beliau, tidak ada di antara mereka yang sengaja berdusta. Tidak ada di zaman tabi'in itu yang sengaja berdusta. Yang ada adalah kesalahan-kesalahan dan waham-waham dalam meriwayatkan hadis. فَمَنَا دَرَوْ غَلَطُهُ فِي جَنْبِ مَا قَدْ يَحَمَلَهْ تُمِلَى. Kalau ternyata kesalahan dia dibandingkan dengan periwayatan dia yang sangat banyak, sangat sedikit dibandingkan dengan periwayatan dia yang banyak, maka perawi seperti ini kita terima. Wa man ta'addada ghalatuhu wa kana min awiyatil ilmi uqtufira lahu aidan. Demikian pula yang kesalahannya cukup banyak tapi ternyata dia seorang bejana ilmu ya, dan terkenal sebagai seorang ahli ilmu yang sangat ya kokoh keilmuan dan kesikohannya, maka juga dimaafkan. Wa nukil hadithuhu, dan hadisnya pun tetap kita nukil. Wa umila bihi ala taraddudin bainal a'immatil athbat fil ihtijaji biman hadha na'tuhu. Ya, artinya perawi yang banyak kesalahannya tapi ternyata dia memang bejananya ilmu, masih dimaafkan, masih dinukil hadisnya. Tapi apakah perawi seperti ini boleh dijadikan hujah atau tidak? Ya, itu perawi yang banyak kesalahannya tapi dia termasuk bejana ilmu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah dia boleh dijadikan hujah, diterima periwayatannya dan kita amalkan ataukah tidak? Ya, tentunya berbeda-beda antara ini, antara perawi dan perawi. Ya, seperti contohnya Al-Harith Al-A'war. Ya, beliau seorang bejana ilmu, akan tetapi kesalahannya juga banyak, sampai-sampai sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in menganggapnya dusta. Ya, akan tetapi ya Al-Haris Al-Awar yang rajih dia perawi yang dhaifnya ringan. Ya, perawi yang dhaif maksudnya. Demikian pula Asim bin Damrah. Demikian pula Salih Maula At-Tawamah. Demikian pula Abha bin Sa'ib dan yang semisalnya, ya. Maka ini para perawi-perawi yang merupakan gentongnya ilmu, akan tetapi banyak kesalahannya. Wa man fahusha khata'uhu wa kathura tafarruduhu lam yuhtaju bi haditsi. Adapun kata beliau, perawi yang terlalu banyak kesalahannya, ya, dan terlalu banyak kesendirian dia, maka ya hadisnya tidak boleh dijadikan hujjah. Lihat ya, akhi. Ya, beliau di sini membagi ya para tabi'in itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau, ya, yaitu perawi yang salahnya sedikit dibandingkan dengan benarnya, di mana benarnya lebih jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Maka orang seperti ini, perawi seperti ini diterima dan dia dianggap thiqah. Ada juga perawi ya di tingkat tabi'in ini yang kesalahannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi ia gentongnya ilmu, sehingga terjadi ikhtilaf para ulama ul-athbat apakah dia masih bisa dijadikan hujah atau tidak. Ada juga perawi yang memang, ya, apa kesalahannya sudah keterlaluan. Maka yang seperti ini, ya, tidak boleh dijadikan hujah. Kata Adz-Dzahabi, wala yakadu yaqa'u dzalika fit tabi'in al-awwalin. Perawi yang sangat banyak kesalahannya, keterlaluan kesalahannya itu hampir tidak ada di zaman tabi'in yang pertama. Walau wujida dzalika fi sighari tabi'in faman ba'dahum. Ya, adapun tabi'in kecil, demikian pula setelah tabi'in itu tabi'ut tabi'in, ya, ada perawi-perawi yang ternyata kesalahannya ya keterlaluan, ya, sangat banyak. Wa amma ashabut tabi'in, adapun tingkatan tabi'ut tabi'in seperti Malik bin Anas, demikian pula Al-Auza'i, ya, demikian pula yang selevel dengan itu, fa'ala al-maratibil madhkurati wa wujida fi asrihim man yata'ammadul kadhiba aw man kathara ghalatuhu faturika ya hadithuhu. Maka di zaman tabi'ut tabi'in, ya, ada orang-orang yang sengaja berbuat dusta, sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada perawi-perawi yang ternyata kesalahannya sangat banyak sehingga ia ditinggalkan hadisnya menjadi matruk jadinya. Ya. Hadza Malikun huwa an-najmul hadi bainal ummah wa masalima minal kalami fi. Ini dia Imam Malik bin Anas. Beliau bagaikan bintang yang bisa dijadikan sebagai petunjuk jalan. Ya. Di zamannya beliau disebut dengan Sayyidul Mutqinin. Ya, tuannya para perawi-perawi yang mutqin. Ya, beliau itu sangat fiqah sekali. Tapi ya, nama zamannya juga manusia, beliau masih tidak selamat dari kesalahan, tapi kesalahannya sedikit sekali. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi, akhi, demikianlah. Ya, perawi itu ternyata bertingkat-tingkat dari sisi kekuatan dan kemampuan dia di dalam hafalan dan yang lainnya, kesikohan terutama. Ya akhi, disinilah pentingnya kita belajar ilmu jarh wa ta'dil. Makanya, ya, ketika kita belajar suatu sanad, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh siapa nih? Ya, Abu Daud. Coba lihat sanadnya, haddatsana fulan bin fulan. Kita tanya, kita periksa, fulan bin fulan ini sikoh atau tidak ya? Ya, kita lihat perkataan-perkataan para ulama. Oh, ternyata si fulan ya thiqah, ternyata para ulama memujinya. Ya, demikian ya, haddatsana fulan, terus ya, satu perawi demi perawi kita periksa satu-satu. Memang ya akhi, belajar apa namanya mentakhrij hadis itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya terkadang butuh berhari-hari ya untuk mengetahui tentang derajat seorang perawi. Ya, sehingga dari situ kemudian kita bisa mengetahui derajat suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Menjarah para perawi, mencela para perawi bahwa dia perawi yang dhaif, atau perawi ini adalah perawi yang matruk, atau perawi ini perawi yang sangat dhaif, atau bahkan kadzab, tukang dusta, dajjal, ya, maka seperti ini akhirnya tidak termasuk ghibah, bahkan ia perkara yang diperbolehkan ya untuk menjaga agama kita yang mulia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, i'lam anna jarhar ruwati jaizun bila bal wajibun bil ittifaq. Ketahuilah, kata beliau, menjarah ya perawi-perawi hadis itu boleh, bahkan hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Lidharuratu da'iyati ilaihi. Ya kenapa? Karena perkara ini sangat dibutuhkan sekali. Lisyanati syari'atil mukarramah. Ya untuk membela dan menjaga syariat kita yang mulia. Walaysa huwa minal ghibatil muharramah. Ia tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Bal minan nasihati lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Bahkan ini termasuk bagian dari nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk kaum muslimin. Sahih. Sebab akhirnya kalau para ulama tidak berbicara tentang perawi, ya sulit sekali ya kita untuk mengetahui derajat kesahihan seorang apa suatu hadis. Walam yazal fudala'ul ummati wa akhyaruhum wa ahlul wari' minhum yaf'aluna dhalik. Dan senantiasa para ulama kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Qattan, ya, Imam Bukhari, senantiasa mereka berbicara dan membicarakan perawi-perawi hadis. Apakah si perawi ini thiqah ataukah perawi itu dhaif? Ya. Dan alhamdulillah, dan ini manfaatnya sangat agung sekali ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Tentunya akhi, ada dalil yang menunjukkan bahwa menjarh perawi ya, menyebutkan tentang kedhaifan seorang perawi, si perawi ini dhaifah ya, atau buruk hafalannya, atau begini dan begitu, itu ya ditunjukkan oleh dalil. Di antara dalil yang apa namanya yang menunjukkan kepada hal ini yaitu ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikutip Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, ketika Rasulullah melihat orang tersebut dari kejauhan, beliau bersabda, bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Artinya saking jeleknya akhlak orang itu. Falamma jalasa, ketika orang itu duduk di hadapan Rasulullah, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa basata ilaihi. Apa yang terjadi? Rupanya Nabi malah senyum kepada dia. Padahal ketika Rasulullah melihat dia dari kejauhan, Rasulullah mencaci dia, mencela dia. Tapi ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepada dia. Ya fala falam man talaqa ar-rajul. Ketika orang itu pergi, qalat Aisyah, rupanya Aisyah merasa heran dan berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta lahu kadha wa kadha thumma tatallaqta fi wajhihi wa ambasatta ilayhi. Ketika engkau melihat orang itu, wahai Rasulullah, engkau mencaci dia, tapi ya kemudian ketika ia berada di hadapanmu, ya engkau malah tersenyum pada dia dan berseri-seri wajahmu padanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, mata ahittini fahisha. Hai Aisyah, kapan engkau menemukan bahwa aku ini orang yang fahish, suka berbuat fahish? Inna syarran nasi indallah manzilatan yawmal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih afi riwayatin ittiqa'a fuhshih. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, ya, kedudukannya pada hari kiamat siapa? Itu yang ditinggalkan oleh manusia karena menjauhi keburukannya. Ya. Lihat, Rasulullah SAW membicarakan orang tersebut dari kejauhan dengan cara, ya, mencela dia. Ini jarah namanya. Dan tentunya Rasulullah SAW, ya, ketika berbuat seperti itu tidak termasuk ghibah. Bagaimanakan ghibah? Rasulullah SAW sebagai Rasul yang menyampaikan syariat, ya, dari Allah Subhanahu wa Taala. Di antara dalil juga, ya akhi, hadis Fatimah bintu Qais bahwa suaminya yaitu Abu Amr, ya, mentalak dia dengan talak 3. Kemudian, ya, rupanya setelah selesai iddahnya, rupanya ada 2 laki-laki yang melamar Fatimah bintu Qais. Ya. Maka kemudian, ya, 2 laki-laki itu, yang pertama bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang kedua yang bernama Abu Jaham, ya, Abu Jaham Yakhutbani. Lalu kemudian Fatimah pun bermusyawarah dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ada 2 orang yang menginginkan diri saya sebagai istrinya. Maka Rasulullah bersabda kepada Fatimah, amma Abu Jaham fala yadha'asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham itu orang enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya dia itu terlalu sibuk jadi enggak ngurusin istri. Sebagian mengatakan suka mukul istri. Wa amma Muawiyah fasa'luk la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia miskin, enggak punya harta. Ya. Makanya terkadang perempuan penting juga ya melihat ikhwannya punya harta apa enggak. Ya. Walakin nikahi, akan tetapi menikahlah dengan Usama bin Zaid. Lihat ya akhi, untuk kemaslahatan si wanita yaitu Fatimah bintu Qais, Rasulullah SAW menjarah, ya, Abu Jaham dengan menyebutkan kekurangan dia begini, dan Muawiyah juga kekurangannya begini. Menyebutkan kekurangan itu disebut dalam ilmu hadis dengan istilah jarah. Lihat, di sini Rasulullah menjarah untuk kepentingan seorang wanita bernama Fatimah bintu Qais. Bagaimana jadinya kalau menjarah itu untuk kepentingan membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru itu lebih agung, lebih utama. Makanya ya akhi, menjarah para perawi, ya, itu adalah boleh, ya, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah tentunya ikhwatul Islam azanillah adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menjarah perawi hadis itu sama sekali tidak termasuk ghibah, akan tetapi ia adalah perkara yang diperbolehkan bahkan wajib hukumnya, semuanya dalam rangka apa? Membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang ilmu jarah wa ta'dil ini pada pertemuan yang akan datang. Baik, jazakallahu khairan atas pembahasannya, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar saja yang ingin bertanya secara langsung perihal pembahasan kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda sampaikan bisa di 0819-896543. Langsung saja kita akan timbang untuk penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan Abu Nabil di Meruya, Jawa Barat. Abu Nabil mohon maaf, diketikkan dari monitornya ada feedback. Dan silakan. Ya, silakan. Ustaz, saya mau nanya, ini ada ini hadis atau bukan ya? Man ata'a fa jada fa yujibi. Fa illam yajib fa laysakana. Man asla fa qad syakara wa man katama fa qad kafara. Itu hadis atau bukan yang tadi ya? Baik. Itu saja, Pak. Nah, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tidak tahu, Pak, karena saya belum memeriksa ya tentang apa namanya yang Bapak sampaikan tadi. Allahu'alam. Baik, silakan bagi para pendengar radio untuk bertanya secara langsung, dan mungkin Bapak yang bertanya bisa disampaikan dari kitab apa diambil perkataan tersebut ya, melalui SMS kami di 0819896543. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Hairiyah di Utara. Baik, silakan. Begini, Ustaz. Sebentar, saya kecilkan. Ya, jazakallahu khair. Agak dikeraskan suaranya, Umu. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Begini, Ustaz. Saya pernah mendengar dari seorang Ustaz yang ketika itu beliau sedang menyampaikan masalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika itu menceritakan para sahabat yang sedang mengkawinkan korma-korma gitu ya, Ustaz ya. Nah, itu Rasulullah berkata-kata yang tak perlu kalian kawinkan. Itu hadisnya kalau enggak salah, karena perkawinannya itu gagal, perkawinan korma itu gagal, terus Rasulullah bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu yang dikeluarkan oleh Muslim itu katanya bertentangan dengan kitabullah, Ustaz. Dan itu bukan perkataan Rasulullah. Beliau menjelaskan bahwa itu bertentangan dengan kitabullah, yaitu bertentangan dengan surat Yasin ayat 36 dan surat Az-Zariyat ayat 49, surat Al-Kahf katanya semua itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan gitu, Ustaz. Yeah. Nah, dan itu Mas Ustaz itu berkata katanya hadis ini adanya munculnya itu ketika di masa kerajaan Bani Umayyah gitu, Ustaz. Yeah. Apakah itu benar atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan, Ustaz. Pertama, Ibu, bahwa hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Dan hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Dan juga disyarah oleh para ulama yang mensyarah Sahih Muslim seperti Al-Qadhi Iyad, ya. Demikian pula Al-Qurtubi. Ternyata tidak ada satupun pensyarah hadis yang menganggap problem hadis ini. Bahkan tidak ada satupun ulama hadis yang mensyarah Sahih Muslim ini yang menganggap bahwa hadis ini bertabrakan atau bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Dan anehnya, hadis ini dari zaman ke zaman, apalagi hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu dibaca oleh para ulama dari setiap generasi, dari setiap ya zaman ke zaman. Dan anehnya tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Maka tidak lepas dari dua. Imma, ya, orang yang mengatakan bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran ini, ya, kita katakan bahwa para ulama itu semuanya tidak becus, atau ya, orang yang mengatakan ini yang tidak becus. Mungkinkah ya ratusan ulama dari zaman ke zaman, bahkan ribuan ulama dari zaman ke zaman, yang tidak pernah ada satupun mereka mengatakan bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, kita katakan salah semuanya hanya karena mengikuti satu orang ini? Subhanallah. Ini ya akhi, menunjukkan bahwa orang ini tidak menghormati para ulama. Ya. Dia ya tidak menghormati dan tidak sama sekali ya melihat apa namanya bagaimana syarah para ulama terhadap hadis ini. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah, di mana ya Mekah bukanlah sebuah tempat yang di situ merupakan bukanlah sebuah tempat pertanian daripada pohon kurma, sehingga kebanyakan para penduduk Mekah tidak memahami dengan tentang tata cara bagaimana bertani kurma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah dan beliau melihat di mana di Madinah adalah merupakan tempat pertanian, dan la syak, tidak ragu lagi bahwasanya segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Akan tetapi segala sesuatu yang sifatnya berpasang-pasangan itu, ikhwatul Islam azani Allah, bisa jadi misalnya Rasulullah SAW yang terbiasa hidup di kota Mekah dan beliau tidak pernah mengurus yang namanya pohon kurma. Bisa saja terjadi ketika itu Rasulullah SAW tidak mengetahui bagaimana tata cara pengurusan atau pengawinan pohon kurma. Ini ada kemungkinan besar. Kenapa? Karena Rasulullah tadinya hidup di kota Mekah dan di Mekah mereka tidak mengenal yang disebut dengan bertani pohon kurma itu. Karena berbeda dengan di Madinah, di sana banyak sekali pertanian yang ada di kota Madinah. Kemudian yang ketiga, bahwa sabda Rasulullah SAW, bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan kejadian seperti ini sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah yang ditegur oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya, ketika sebab turunnya ayat abasa wa tawalla, Muhammad berpaling dan bermuka masam. Itu karena Allah menegur Rasulullah SAW yang pada waktu itu datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum, yang seorang yang buta. Kemudian waktu itu Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Ternyata Rasulullah ketika didatangi oleh Ibnu Maktum, beliau bermuka masam dan berpaling. Kemudian Allah menegurnya. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Mungkinkah kita tolak ayat ini dengan alasan enggak mungkin Rasulullah SAW enggak faham dakwah? Orang dalam Al-Qur'an kan disebutkan tentang tata cara dakwah kok. Seperti dalam beberapa ayat surat An-Nahl 36 dan yang lainnya. Demikian pula ketika Allah menegur Rasulullah SAW, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kamu? Ya, Allah menegur Rasulullah waktu itu gara-gara kejadiannya. Waktu itu Rasulullah SAW memang sangat suka sekali kepada madu, apalagi kalau madu itu dingin. Kebetulan Zainab bintu Jahash dihadiahkan oleh seseorang madu, sehingga setiap hari Rasulullah singgah di rumah Zainab untuk minum madu. Akhirnya apa yang terjadi? Para istri Rasulullah yang lain cemburu. Akhirnya mereka berbuat makar. Setiap kali mereka masuk ke istri lain, mereka semua mengatakan, mulutmu bau sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku tidak akan mau lagi minum dari madunya Zainab. Aku tidak mau. Akhirnya Allah tegur. Allah berfirman, hai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Padahal mengharamkan apa yang Allah halalkan sudah Rasulullah ketahui bahwa itu tidak boleh. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang banyak sekali, yang menyebutkan tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apakah kemudian ayat ini lantas kita tolak gara-gara bertabrakan dengan kenyataan atau yang lainnya? Maka dari itu, ikhwatal Islam azani Allah, sebuah keanehannya adalah kenapa para ulama terdahulu tidak ada yang menganggap problem. Bahkan pensyarah-pensyarah Sahih Muslim pun juga tidak pernah ada satupun ulama seperti Imam Nawawi, Al-Qurtubi, dalam kitabnya Al-Mufhim, Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, yang mensyarah Sahih Muslim. Tidak ada satupun ikhwatal Islam yang menganggap problem hadis atau bertentangan dengan ayat Al-Qur'an Karim. Maka berarti konsekuensinya apa? Bahwa para ulama itu semuanya enggak becus. Kemudian baru ada orang di zaman sekarang yang merasa dirinya pinter, yang mensejajarkan diri barangkali bahkan lebih alim dari para ulama-ulama itu, lalu berkata dengan seenaknya, bahwa hadis ini atau kejadian ini bertentangan dengan Al-Quran, ya subhanallah. Imma, ya akal para ulama yang enggak becus atau akal dia yang tidak becus. Tentunya menyalahkan dia yang satu ini, ya lebih berhak. Ya karena terlebih keilmuan orang ini juga sangat rendah sekali. Kemudian, klaim dia bahwa hadis ini baru muncul di zaman Banu Umayyah. Subhanallah. Bagaimana akan dikatakan bahwasannya hadis ini baru muncul di zaman Banu Umayyah, padahal hadis ini dikenal Muslim. Dan Muslim itu ya hidup di zaman Abbasiyah. Ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma an yuqal, ya harus kita katakan begini. Ya. Oh, berarti ini dibuat oleh seorang sahabat, dan berarti kita katakan sahabat yang berdusta atas nama Rasulullah. Na'udzubillah. Ini merupakan tuduhan yang keji terhadap para sahabat. Ya. Atau dikatakan ada seorang perawi yang dusta. Ternyata hadisnya diriwayatkan Muslim. Dan para ulama semua mensahihkan hadis ini. Ya. Kalaulah ada perawi yang berdusta, tentu para ulama akan menjelaskan bahwa ini si fulan berdusta. Ternyata tidak ada satupun ulama hadis yang mengatakan dia berdusta. Lalu kemudian ada orang belakangan sekarang lalu berkata, ya tampaknya hadis ini ya didustakan oleh orang tertentu karena katanya dengan klaim baru muncul di zaman Banu Umayyah dan begini-begini. Padahal tidak ada satupun keterangan dari para ulama. Semua itu hanya sebatas ya alasan-alasan yang dibuat-buat ya untuk menolak hadis yang padahal hadisnya jelas-jelas sahih. Dan diterima oleh para ulama dari generasi ke generasi. Silahkan buka seluruh kitab-kitab yang mensyarah Sahih Muslim dan seluruh kitab-kitab yang berbicara tentang hadis ini dari para ulama terdahulu, tidak ada satupun yang menganggapnya bertabrakan dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya dan demikian mukhairah. Semoga bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang jelas. Kita berikan kesempatan kembali di lanjutan 0218236543. Silakan. Halo. Baik, bagi para pendengar yang bertanya secara langsung kami persilakan, dan sebelumnya mungkin akan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Terus ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu pertanyaan kita, bolehkah membicarakan kesalahan seseorang yang salah dalam menyampaikan hadis Ustaz berkenaan dengan pembahasan jarh wa ta'dil ini? Dan sekolah khair dari Ummu Naufal. Kalau di zaman dahulu pembahasan tentang si fulan salah dalam menyampaikan hadis sangat-sangat penting sekali. Adapun di zaman sekarang pun juga tidak kalah penting. Sebab ketika ada seorang ustaz menyampaikan hadis ternyata salah dalam menyampaikannya, terus harus kita tegur dan kita sampaikan kepada ustaz tersebut, ya. Karena pertama bahwa menyampaikan suatu hadis atau dalil itu harus hati-hati. Jangan sembarangan. Ya kalaupun dia mau menyampaikan hadis secara makna, maka harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, syaratnya yaitu dia betul-betul faqih, faham, ya, daripada makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faham bahasa Arab yang fasih. Sehingga kalau dia mau menggantinya dengan lafaz lain tidak keluar. Ya. Disertai dengan dia itu seorang yang betul-betul faham tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, ya, kalau ternyata seorang ustaz itu membawakan hadis kemudian kita ya cocokkan dengan kitabnya, ternyata ada kesalahan dan kesalahan itu bisa merubah, bahkan bisa merubah hukum, ini harus segera kita ingatkan bahwa ya ini adalah kesalahan. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Bapak Budi di Cimanggis. Apakah hadis ini sahih, saya sembuhkanlah penyakit dengan sedekah dan lindungilah harta yang kalian miliki dengan zakat, hadis riwayat Baihaqi? Lupa saya ya tentang derajatnya. Yang seingat saya hadis itu tidak sahih ya, tapi nanti insyaallah akan saya rujuk lagi. Nah, baik, Jazakallah khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita di Bengkulu dengan Abu Ahmad. Apakah dibolehkan untuk mentakhrij kembali hadis yang sahih? Apakah diperbolehkan untuk mentakhrij kembali hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang telah ditakhrij oleh para ulama hadis terdahulu? Dan berkaitan dengan ini, manakah yang lebih kita utamakan atau yang lebih didahulukan, antara takhrij hadis ulama sekarang dengan takhrij hadis ulama al-mutaqaddimin saja? Jazakallahu khair. Ya akhi, kita tidak mengatakan bahwa kita mendahulukan takhrij ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, akan tetapi kita katakan saling menyempurnakan. Karena terkadang ya, yang menjadi sebuah kenyataan yang ada, seorang ulama tentunya mentakhrij hadis sesuai dengan pengetahuan yang ia ketahui, yang kemudian ulama belakangan menemukan jalan lain yang tidak ditemukan oleh ulama ia sebelumnya. Karena keterbatasan ilmu itu pasti ada. Ya. Nah, ketika kita melihat takhrij ulama mutaakhirin, terkadang ulama mutaakhirin memberikan faedah yang ada tidak ada di kitab ulama mutaqaddimin, dari sisi bahwa ya ada jalan yang ya ternyata ya, tidak disebutkan oleh ulama tersebut. Ya. Yang kedua, bahwa mentakhrij hadis yang telah disahihkan oleh ulama mutaqaddimin itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena terkadang ya, ketika seorang imam menilai suatu hadis itu sahih, kemudian datang imam setelahnya yang mutaakhir menyatakan hadis ini tidak sahih dengan alasan begini-begini, secara ilmiah tentunya ya, sesuai dengan ilmu kaidah-kaidah ilmu hadis atau qaidut tahdits itu. Nah, ya itu bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Ya, seperti misalnya sahih Bukhari. Kemudian datang setelah Imam Bukhari, ya sekitar 100 tahun, yaitu Imam Dharqutni. Kemudian mentakhrij hadis-hadis sahih Bukhari, bahkan mengkritik beberapa hadis sahih Bukhari. Demikian pula yang ada dalam sahih Muslim. Maka seperti ini sudah ya, dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, kemudian datang para ulama lagi, Ibnu al-Mulaqqin ya mentakhrij hadis, ya kemudian datang lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar mentakhrij hadis, ya demikian pula dari zaman ke zaman terus Imam Suyuti juga mentakhrij hadis. Itu tidak mengapa, itu perkara yang diizinkan ya akhi, tentunya dengan syarat dia memang orang-orang yang mumpuni ilmu hadis ya, dan dia pun juga orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan-jalan yang bisa jadi jalan tersebut tidak terdapat di atau tidak disebutkan oleh ulama yang telah terdahulu. Allahu a'lam. Dan yang harus diketahui akhi, tidak semua hadis ditakhrij oleh para ulama mutaqaddimin. Masih banyak sekali hadis-hadis yang tidak ditakhrij oleh para ulama mutaqaddimin. Makanya ya disinilah pentingnya kita berusaha untuk mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khair Ustaz, dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali dari Ummu Sabri di Jakarta Selatan, berkaitan dengan lafaz janganlah seperti orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dan jangan seperti orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Dari manakah perkataan ini diambil, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah? Jazakallah khair. Perkataan itu ya berasal dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah wairil maghdubi alaihim, kata Rasulullah humul yahud, waladdallin kata Rasulullah humun nasara. Ya, di mana orang Yahudi itu dibenci oleh Allah dan orang Nasara itu ya sesat. Kenapa demikian? Maka para ulama ya setelah melihat ayat-ayat Al-Qur'an tampak kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dibenci karena mereka berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dan orang-orang Nasara rajin beramal tapi mereka tidak berdasarkan pada ilmu sehingga berbuat bid'ah di dalam agama. Maka ya, ini berasal dari tentunya istiqra, yaitu penelitian daripada dalil-dalil ya, dan demikian pula kenyataan-kenyataan yang ada pada Yahudi dan Nasara itu sendiri. Nah, Jazakallah khairan. Dan ada pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masjid kami ada sekelompok kaum muslimin yang kami lihat baik dari sisi penampilan sunnah yang dan dari sisi akhlaknya, dan tidaklah selesai salat melainkan dibacakan di dalam halaqah tersebut hadis-hadis Rasulullah dengan faidah-faidah yang disampaikan yang dibacakan oleh masing-masing anggotanya. Namun memang tidak disebutkan derajat hadisnya. Apakah kitab yang dijadikan sebagai rujukannya dan bolehkah kita mengamalkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Di dalam kitab Fadha'il Amal yang ditulis oleh Imam Muhammad kan apa? Muhammad bin Zakaria Al-Kandahlawi kalau enggak salah. Banyak juga hadis-hadis sahih. Dan juga ya banyak hadis-hadis yang tidak sahih dan bahkan palsu. Namun penulis kitab Fadha'il Amal itu Al-Kandahlawi, kalau ternyata hadis itu palsu, beliau biasanya mengingatkan dan menyebutkan bahwa hadis ini maudhu. Namun sayang sekali penterjemahnya tidak menyebutkan. Yang saya perhatikan di dalam kitab tersebut, sehingga akhirnya banyak karena sayang sekali mereka-mereka yang membacakan kitab ini rata-rata orang-orang yang tentunya baru dianggap taubat kemudian diajak pergi ke sana kemari tanpa ilmu. Akhirnya hanya sebatas membaca itu tanpa mendalami dan merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu di dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut dan mendudukannya. Sehingga ikhwat al-Islam azani Allah, yang dikhawatirkan adalah dia membaca kitab, membaca hadis, ternyata hadis itu palsu, hadis itu dhaif, lalu dia amalkan sehingga ia tidak sadar kalau ia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi, kewajiban kita menuntut ilmu dulu. Dan berdakwah itu adalah setelah kita menghasilkan ilmu yang cukup. Kalau kita ilmunya sudah cukup, kita sudah mempelajari tentang makna la ilaha illallah, kita berdakwah tapi tidak ditentukan dengan hari-harinya. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula imam yang empat. Tapi semua itu berdasarkan mimpi daripada pendiri kelompok tersebut. Dan tentunya ibadah yang berdasarkan mimpi bukan dalil. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Dan kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar raja di mana saja Anda berada di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Sudah kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis pada siang hari ini dengan pembicara kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafillahullah Ta'ala di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibnu Sawar Center. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah mendengar hadis tentang fitnah Najib, tapi diarahkannya kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab Ustaz. Di kitab itu saya lihat kitabnya judulnya Sejarah Hitam Sekte Salafi Wahabi, yang penulisnya Sayyidah Ram. Kalau gak salah kitab itu diberikan kata pengantar oleh Ketua PBNU dan Ketua MUI Pusat. Gitu Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Sejak apa kitab tersebut penuh dengan kebohongan-kebohongan dan ketidakfahaman dia terhadap sejarah dan tidakfahaman dia terhadap pemahaman hadis. Di antaranya adalah hadis tentang fitnah itu akan muncul dari Najd. Dia kemudian memahami bahwa Najd di sini adalah Najd yang ada sekarang. Padahal kalau dia mau capek sedikit saja untuk mencari jalan-jalan lain, dia pasti akan menemukan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Najd yang dimaksud adalah Najdul Iraq. Karena di zaman dahulu Najd itu masuk padanya Iraq. Dan Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini itu Iraq, Ardul Iraq. Iraq yang ada itu di zaman dahulu, sekarang adalah Iran dan Irak. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan berasal dari Najd al-Iraq, akan tetapi beliau berasal dari sebuah tempat yang bernama Urayna. Memang tempat itu disebut dengan Najd, tapi bukan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Ya, tapi sayang karena penulis itu sudah dipenuhi hatinya dengan kebencian dan kedengkian. Ya, sehingga akhirnya dia membawakan hadis tersebut kepada Najd yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Ya, saya khawatir dia malah justru jatuh kepada dusta ya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal riwayat-riwayat yang jelas sekali yang menunjukkan bahwa Najd yang dimaksudlah Najdul Iraq. Itu Iraq. Ya, itulah ya akhi, kalau mata sudah buta dengan kebencian, dia akan berusaha mencari berbagai macam dalih ya alasan untuk menikam. Allahu musta'an. Wa alaihi tiklan. Nah. Baik, demikian jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih bersama kami dalam pembahasan ilmiah Ilmu Mustalahul Hadis. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Tadi terputus. Silakan Anda bisa hubungi kembali di 0218236543. Halo. Baik, sekian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya dari pendengar kita. Apakah hadis ini sahih? Tidaklah suatu jamaah berkumpul lalu sebagian berdoa dan yang lain mengamini, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Maslamah, di mana hal ini dijadikan dalil oleh sebagian kelompok zikir berjamaah, dan demikianlah manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah ini benar? Sesungguhnya kami ucapkan jazakallah khair. Kembali saya lupa lagi tentang derajat hadis itu. Nanti insya Allah saya rujuk ya tentang hadis itu. Adapun tentang hukum mengaminkan doa seseorang, maka itu ada hadis lain yang menunjukkan kepadanya. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berucap amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah bertanya, jadi para sahabat bertanya, hai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, ucapkan amin. Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya. Maka Rasulullah bersabda, amin. Mengaminkan apa doanya malaikat Jibril. Adapun hadis tadi yang disebutkan oleh ya fulan tadi, ya saya lupa, walaupun ya apa kuat dugaan saya bahwa hadis itu termasuk hadis yang dhaif, akan tetapi nanti insyaallah kita akan ya bahas kembali. Naam, insyaallah. Berkaitan dengan pendalilan diperbolehkannya zikir jamaah melalui hadis ini, serta apakah ini benar? Jelas ini tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa doa ya apa namanya, kalau itu misalnya hadisnya sahih, maka sesungguhnya berdoa adalah merupakan ya sesuatu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya, ketika kita berdoa diamunkan orang lain ya, maka kemudian kita mohon kepada Allah ya, Pak, yang mengaminkan juga mohon kepada Allah agar doa tersebut dikabulkan. Adapun zikir, maka tidak pernah ada warid sama sekali ya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya bahwa mereka berzikir dipimpin oleh seseorang atau dikomandai seseorang. Ya, adapun tentang masalah doa tadi, kembali saya katakan bahwa ya kita akan bahas lagi apakah hadis itu sahih atau tidak. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Yen, Pak ada di Cibubur, Pak. Saya mau tanya boleh tidak, Pak? Silakan, Pak, silakan. Pak, saya mau tanya, saya tuh sering mendengarkan Radio Roja, walaupun saya belum pernah datang ke Radio Roja, Pak, ya. Alhamdulillah. Iya, Pak, saya senang banget itu. Namun ada ganjalan buat saya, Pak, saya mau tanya, teman kami itu aktif di Radio Roja. Bahwasannya begini, Pak, boleh tanya gitu, Pak, ya. Halo? Silakan, Pak, berkaitan dengan ilmu hadis, ya, Pak. Ilmu, betul. Silakan. Katanya kalau sholat wajib, Pak, dari teman saya, tidak boleh mengangkat tangan. Rasulullah tidak mencontohkan yang pertama, tapi kalau habis sholat sunat boleh. Apakah hadis itu ada atau tidak, yang pertama? Yang kedua, kalau mengangkat tangan habis sholat wajib boleh atau tidak menurut Raja? Yang ketiga, apabila yang minta boleh atau tidak mengangkat tangan, habis itu ada, jelas itu saja pertanyaannya. Baik, jazakallah khair. Silakan. Pertama, Pak, bahwa saya selama ya berusaha untuk mencari dalil atau hadis bahwa Rasulullah SAW setelah sholat fardu ya beliau berdoa dengan mengangkat tangan, sampai hari ini saya belum menemukannya. Ya, saya belum menemukan ya periwayatan atau hadis atau periwayatan seorang sahabat yang kalau Rasulullah SAW habis sholat ya beliau doa kemudian mengangkat tangan. Sebab yang sholat bersama Rasulullah itu banyak sekali dari para sahabat, ya. Tapi anehnya tidak ada satupun para sahabat yang menukil bahwa Rasulullah SAW setelah sholat ya fardu kemudian beliau mengangkat tangan berdoa, apalagi memimpin doa seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tentunya ya ketika para sahabat yang begitu banyak ternyata tidak ada satupun yang menukil ya tentang masalah ini, maka ya karena masalahnya ibadah itu kan harus sesuai dengan contoh dan harus kita menunggu dalil. Tatkala misalnya kita belum menemukan dalilnya, maka kita kembalikan bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh dulu sampai ada dalil yang menunjukkan kepada pembolehannya. Maka yang lebih berhati-hati ya kita tidak ya mengangkat tangan setelah sholat fardu itu. Ya karena masalahnya yang sholat bersama Rasulullah itu banyak sekali dari para sahabat, ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukil demikian. Yallahu a'lam. Baik, demikian Bapak, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita, silakan yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dan Pak Sabsud di Manggis. Silakan Pak. Saya enggak mau nanya apa di luar tema, tapi penting ini kalau boleh. Silakan Pak. Boleh Ustaz? Silakan Pak. Pada hari di masjid kami kedatangan seorang Ustaz ya, sempat dialog. Dia mengatakan bahwa Ustaz-Ustaz di Roja itu semuanya tidak fair, karena Ustaz-Ustaz di Roja mengajak jamaahnya untuk taat kepada pemerintah. Nah, dia membawa kitab sesuai Al-Qur'an tentang kitab Tauhid bahwa orang siapa tidak mengkafirkan pemerintah itu dianggap kafir. Nah, ya alasannya antum berani nggak Ustaz mengatakan negara kita negara kafir? Saya tidak berani mengatakan loh. Kalau begitu gimana? Ya kan? Nah, di mana sih tanggapan saya sebetulnya Ustaz? Iya, jazakallahu khairan. Baik, silakan. Pertama Pak, bahwa suatu negara itu disebut dengan negara kafir atau negara Islam, terjadi ikhtilaf para ulama kapan suatu negara Islam berubah menjadi negara kafir. Menjadi lima pendapat. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haitami berkata bahwa negara Islam tidak mungkin menjadi negara kafir sama sekali. Bukan, tetapi pendapat ini lemah. Adapun orang Khawarij berpendapat bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau di situ muncul dosa-dosa besar. Ya. Ini pun juga pendapat yang menyimpang yang tidak pernah disetujui oleh para ulama manapun juga. Pendapat yang ketiga, ya pendapat yang mengatakan bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir apabila pemimpinnya dikuasai ya. Tali kekuasaan itu ada dipegang oleh orang-orang kafirin dan syiar-syiar Islam itu tegak di situ. Syiar-syiar kafir, maaf. Ya. Dan pendapat ini wallahu a'lam yang sahih. Yaitu bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir apabila yang pertama tali kekuasaan di situ dipegang oleh orang-orang kafirin. Yang kedua adalah syiar-syiar kufur di situ ditegakkan dan dilarang syiar-syiar Islam. Ini berdasarkan hadis tentunya, ya. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus seorang panglima perang, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, ia dakwahi mereka kepada Islam, kemudian suruh mereka hijrah ke ya negeri kaum muhajirin. Kata-kata negeri kaum muhajirin artinya negeri yang telah kekuasaannya dipegang oleh kaum muslimin. Demikian pula ketika Rasulullah SAW apabila menyerang suatu kaum, beliau tunggu dulu apakah terdengar adzan atau tidak. Kalau terdengar adzan secara umum, maka Rasulullah tidak jadi menyerang. Artinya ini tanda bahwa itu syiar Islam ada. Iya. Nah, sekarang menjadi permasalahan, apakah setiap orang yang tidak berhukum dan hukum Islam itu kafir secara mutlak atau tidak? Menjadi ijma' para ulama. Sebagai dikatakan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim, bahwa kalau pemimpin tersebut berhukum dan hukum selain Islam, tapi dia punya keyakinan bahwa itu adalah haram dan bahwasannya dia dirinya berdosa, maka seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia pelaku dosa besar. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir, kata beliau, laisal kufru kama yafhamun, bukanlah kafir di sini maksudnya seperti yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Akan tetapi yang dimaksud dengan kufur di sini kufrun duna kufrin, yaitu kufur di bawah kekufuran, artinya kufur yang belum mengeluarkan pelakunya dari milatul Islam. Ya. Maka dari itu seperti di Indonesia, alhamdulillah tali kekang kekuasaan masih dipegang oleh kaum muslimin. Yang kedua, syiar-syiar Islam yang besar seperti adzan, ya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha masih juga ditegakkan. Sehingga saya ya masih mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam, negara kaum muslimin. Ya. Terus ikhwatul Islam, Bapak coba ya tanya kepada dia. Jadi menurut Anda negara Islam itu adalah harus berapa persen menegakkan syariat Islam itu? Jika dia berkata, "Wah, harus 100%." Kita katakan, kalau harus 100% berarti dari semenjak zaman Muawiyah sampai hari ini tidak ada negara Islam lagi. Kenapa demikian? Karena ya sistem kerajaan, sistem kekuasaan itu sudah berubah semenjak ya zaman setelah Muawiyah. Di mana yang tadinya ya khilafah ala minhajin nubuwah berubah menjadi kerajaan-kerajaan. Ya, itu sistemnya sudah berubah. Ya, di zaman Khilafah Abbasiyah, ya mereka banyak juga melakukan penyimpangan seperti mewajibkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk sehingga para ulama disiksa. Bukankah ini tidak berhukum hukum Allah? Demikian pula ya dari zaman ke zaman. Maka ya kalau dikatakan bahwa harus 100%, ya mana ada? Ya kecuali pada zaman dahulu. Kalau dikatakan harus 90%, sekarang apa bedanya dengan 80%? Apa bedanya dengan ya 70%, karena sama-sama toh tidak berhukum dan hukum Allah, walaupun satu permasalahan, dua permasalahan, tidak ada bedanya. Ya. Maka dari itu, ya, apalagi dia membawakan perkataan Syekh Saleh Fauzan, pada Syekh Saleh Fauzan masih menganggap Indonesia itu negara Islam. Ya, perkataan Syekh Fauzan yang dia tempatkan bukan pada tempatnya, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ya, itu adalah untuk orang-orang yang jelas-jelas kafir. Ya, seperti orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang memang jelas-jelas kafir. Adapun yang masih, apa yang masih dipersilah, apa yang merupakan sifatnya ijtihadi, apakah dia sudah kafir apa belum, tidak berlaku kaidah seperti itu kepada para ulama. Nah, ini Pak ya, maka kewajiban Bapak berhati-hati dari orang-orang seperti ini, ya, yang mudah sekali untuk memvonis suatu negara kafir, di mana konsekuensinya apa? Ya, berarti menghalalkan pemberontakan, menghalalkan ya darah ya kaum muslimin, ya bahkan na'udzubillah kemudian membolehkan pemboman ya dan yang lainnya, na'udzubillah. Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan demikian Bapak mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat kembali ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan dan keterangannya karena ada beberapa subhat yang telah masuki kepada jemaah kami, di mana ada seorang dai yang berkata kewajiban baiat akan terus berlangsung sampai dengan hari akhir, dan orang yang dibaiat tidak diwajibkan atau tidak mesti memiliki wilayah atau kekuasaan, Dan kalaulah seorang yang musafir butuh kepada amir, maka bagaimana dalam keadaannya suatu komunitas masyarakat? Sehingga baiat seseorang itu wajib, dan barang siapa yang tidak berbaiat maka mati dalam kejahilan. Apakah ini jawab benar? Mohon penjelasan yang saya jazakallah khair. Perkataan ini tidak pernah diucap oleh para ulama. Ini adalah kaidah-kaidah yang dibuat-buat sendiri, yang tujuannya untuk membenarkan ya sikap atau perbuatan dia. Karena para ulama ya ketika menyebutkan tentang hakikat imam yang boleh dibaiat, seperti imam ya Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikatakan kepada beliau sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walaysa ya walaysa alaihi imam ya mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam maka dia matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam, itu yang diakui oleh setiap muslim, ini imam. Ini coba kita tanya dari Sabang sampai Merauke, siapa ya pemimpin kita di Indonesia? Itulah yang menjadi imam kita selama dia muslim. Dan Syekhul Islam pun juga telah menyatakan dalam kitab Minhajus Sunnah bahwa syarat seorang imam mempunyai wilayah kekuasaan. Tidak pernah kita mendengar bahwasanya ada pemimpin yang dibaiat tanpa kekuasaan. Ya, adapun pengkiasan dengan safar, ini jelas adalah sebuah kias yang sangat batil. Ya, karena safar berbeda. Ya, itu khusus, ya khususnya itu safar. Itu ditunjuk seorang amir, yaitu yang disebut dengan amir safar yang berfungsi untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan dan berbagai macam urusan-urusan dalam safarnya. Maka tidak pernah ada kita mendengar para ulama mengkiaskan dengan hadis masalah safar ini dengan masalah baiat-baiat yang ada di zaman sekarang ini, ya. Semua baiat-baiat yang ada ini adalah sifatnya adalah baiat sempalan. Sekarang yang kedua, ya. Kalau dikatakan bahwa tidak syarat harus ada wilayah. Baik. Di Indonesia yang dibaiat itu sangat banyak sekali. Di Indonesia yang dibaiat itu banyak sekali. Sementara Rasulullah SAW sabda, ya kalau dibaiat dua khalifah maka bunuh salah satunya. Dalam satu riwayat yang pertama membunuh yang kedua. Ya, sementara kita lihat mereka tidak mampu untuk memerangi yang lain. Ya. Akhirnya apa, masing-masing membaiat imamnya. Ya subhanallah, ini jelas ya pemahaman yang sangat-sangat fatal sekali. Bahkan ini memecah belah kaum muslimin. Bahkan kemudian mengkafirkan ya golongan yang di luar ya apa namanya yang tidak mau baiat kepada dirinya. Na'udzubillah. Maka jelas ini ikhwatul Islam sebuah kesalahan fatal di dalam memahami dalil yang tidak pernah difahami oleh para salafun salih, tidak pula oleh para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin dan para ulama setelahnya. Akan tetapi demikianlah ya pelaku bid'ah selalu membuat kaidah-kaidah sendiri yang kemudian dengan kaidah itu ya dia apa namanya adakan wala dan loyalitas dan permusuhan. Na'udzubillah. Nah. Jazakallah khair Ustaz, dan kami angkat kembali dari pesan singkat. Ada pendengar kita Bapak Ridha di Sumatera, mohon maaf kami angkat kembali. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa hadis Rasulullah yang menyebutkan surat Yasin bagaikan jantung Al-Quran, barang siapa yang membacanya atau menghafalkannya maka dia sama saja menghatamkan Al-Quranul Karim. Apakah ini benar Ustaz? Jazakallah khair. Hadis tersebut adalah hadis maudhu', palsu. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tanzih Asy'ad dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Ya. Dan juga disebutkan oleh Al-Ibn Arraq ya dalam kitab Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah. Ya, silakan dirujuk juga sebuah buku yang bagus sekali ya tentang Yasinan yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, beliau menyebutkan semua hadis-hadis tentang keutamaan Yasin dan ternyata hadisnya tidak lepas dari bahwa hadis itu palsu atau sangat dhaif. Nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Lilis. Di mana Ibu? Depok, Depok. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz saya mau tanya, kebetulan kemarin di tetangga saya ada acara tahlilan meninggal saya nggak datang ke acara itu ya, karena alhamdulillah sudah mengerti apa manfaatnya, penggunanya gitu loh. Saya nggak datang. Kemudian saya dibawakan berkatnya gitu loh, berkat ke rumah. Itu apa yang harus saya lakukan? Dan berkat itu sama sekali tidak saya makan, saya kembalikan, bukan saya kembalikan, saya berikan kepada tetangga saya yang memakan berkat itu, Ustaz. Apa itu tindakan saya baik atau salah, Ustaz? Jadi berkatnya itu tidak saya kembalikan, saya terima, kemudian saya berikan kepada orang yang masih apa memakan berkat itu gitu, Ustaz. Okay. Mohon petunjuk yang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang ya ada fatwa-fatwa dari sebagian ulama yang menyebutkan bahwa makanan-makanan dari perayaan-perayaan tidak disyariatkan itu ya syubhat, ya. Jadi kalau kita berikan kepada orang lain atau yang lebih membutuhkan itu bagus dan lebih baik. Nah. Baik, demikian Ibu, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini maaf nih Ustaz, saya nyambung lagi karena memang kayaknya saya dongkol gitu loh Ustaz dengar apa ceramah ini gitu. Boleh bertanya lagi? Silakan. Dari Umu Khairiyah di Hutan Kayu. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, menyambung yang tadi nih Ustaz, emang saya agak kesel gitu ya rasanya dengar ceramah ini di salah satu radio itu juga tanpa sengaja gitu Ustaz. Mau nyetel koroja kok larinya ke itu hanya sebelahnya gitu berinilah. Terus saya mendengarkan hal itu, Ustaz dia menyampaikan salah satu hadis lagi yang mengenai inna astaghfar hadisi kita buat sampai dengan terakhir zolalatin finnar gitu ya Ustaz ya. Itu dia menerangkan bahwa hadis itu si lafadznya itu umum ya Ustaz ya. Jadi bid'ah itu menurut bahasa dan menurut istilah syariat. Terus jadi bid'ah itu nggak semua, nggak hanya berdasarkan pada syariat Islam, berdasarkan pada syariat agama aja, tapi bid'ah itu menyeluruh semuanya. Jadi urusan dunia dan urusan agama gitu. Terus Ustadz itu berkata bahwa Ustadz-Ustadz yang menyampaikan bahwa bid'ah itu hanya berdasarkan agama saja, berarti mereka tidak memahami lugatul Arabi dan ilmu nahu, katanya begitu Ustaz. Dan si Ustaz itu bilang bahwa salaf itu bukan suatu ukuran kebenaran gitu Ustaz. Anda bisa lihat di fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu Ustaz. Nah terus dan Ustaz-Ustaz itu dengan mudahnya mengkhawariskan orang. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah, maka dia khawaris. Gampang banget Ustaz itu memudahkan mengkhawariskan orang. Kenapa nggak dilihat bahwa pemerintahan yang sah ketika itu Ali bin Abi Thalib ya Ustaz, ya itu kan ada pemberontak, gitu ya, bilang begitu pemberontak, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan gitu ya. Itu kenapa Ustaz-Ustaz itu hanya menyampaikan itu ijtihad aja, bukan mengkhawatirkan Muawiyah gitu Ustaz. Okay. Itu saja Bu. Iya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Memang hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Iya, kalau dikatakan setiap bid'ah berarti ya konsekuensi adalah setiap bid'ah, baik bid'ah secara bahasa maupun bid'ah secara istilah. Jadi, ya masalah dunia pun juga terdapat padanya bid'ah. Saya katakan betul sekali, sangat betul. Akan tetapi harus kita lihat lagi kepada dalil. Ya, ternyata ada dalil lain dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa pada asalnya masalah dunia itu halal. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan ini dijadikan dalil oleh para usuliyin bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah, bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia itu pada asalnya mubah. Tidak boleh kita katakan haram kecuali dengan dalil. Ya, tatkala sudah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya masalah dunia itu pada asalnya adalah halal. Berarti ini pengecualian dari kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Ya. Karena kata-kata kullu itu min al-fadil umum, dari lafaz-lafaz yang sifatnya umum. Dan dalil yang umum apabila ya bertabrakan atau berhadapan dengan dalil yang mengkhususkan, tentu keumuman itu dikhususkan. Berarti dalam masalah duniawiyah pada asalnya boleh, tidak boleh dikatakan bid'ah dulu. Ya, sehingga dari situ kita bisa mengetahui segala sesuatu yang masalah dunia itu baru muncul, seperti pesawat dan yang lainnya. Ini masalah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa pada asalnya dunia itu halal. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada dalilnya. Kapan masalah dunia itu menjadi bid'ah? Kata para ulama, masalah dunia menjadi bid'ah apabila urusan-urusan dunia itu dijadikan ibadah secara zatnya. Beda kalau urusan dunia itu sebatas dijadikan wasilah. Kalau urusan dunia itu dijadikan secara zatnya, seperti beribadah kepada Allah dengan cara makan tempe, atau beribadah kepada Allah dengan cara ya berjemur diri di bawah teriknya matahari, ini perkara yang tidak dibenarkan. Karena kalau sudah dijadikan sebuah ibadah secara zatnya, maka ini masuk kepada pensyariatan, dan pensyariatan itu adalah merupakan hak tunggal Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau masalah berbeda dengan masalah kalau urusan dunia itu dijadikan sebagai wasilah, maka kaidah ya lagi mengatakan lil wasail hukmul maqasid, wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud tujuan. Maka masalah duniawiyah selama dijadikan tujuan maksud adalah untuk kebaikan, maka itu menjadi baik. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Membeli pakaian misalnya, kalau tujuannya adalah untuk menutup aurat, maka bisa jadi wajib walaupun itu masalah duniawi ya. Nah, di sinilah ya. Sayang sekali orang yang berbicara tadi itu yang ibu sampaikan tadi ya kurang, saya katakan ya dangkal pemahaman dia terhadap ilmu usul fikih. Ya, terhadap ilmu usul fikih. Dan juga kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama terdahulu, dapat kita pahami seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika mengatakan bahwa semua pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah terpuji dan bid'ah tercela seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, atau bid'ah berbagi menjadi lima, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu semuanya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau dikatakan kullu bid'atin dolalah, artinya bahwa masuk di situ bid'ah secara bahasa maupun bid'ah secara istilah. Karena ada dalil lain yang mengkhususkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 29. Dan itu merupakan dalil para usuliyin, para ahli usul fiqih, yang menyatakan bahwasannya pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu hukumnya halal. Ya. Adapun tentang masalah khawarij, Muawiyah, kenapa kita tidak katakan khawarij? Pertama, bahwa Muawiyah itu berbeda dengan kaum khawarij dari sisi bahwa Muawiyah tidak ada niat untuk memberontak kepada Ali. Muawiyah hanya sebatas minta darah Utsman. Kemudian terjadilah yang terjadi peperangan, itu pun berdasarkan ijtihad. Yang kedua, karena ya Rasulullah melarang kita mencaci maki ya para sahabat. Rasulullah bersabda la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabatku. Sementara orang-orang khawarij memang sengaja tidak mau merujuk pemahaman para sahabat. Ya, mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Ya, terlebih mereka bukan orang-orang yang ahli ijtihad, yang kurang dalam pemahaman dia. Maka dari situ, ya. Kemudian yang kedua juga, ya, walaupun demikian tetap kita katakan bahwa yang benar di pihak Ali, dan Muawiyah dalam masalah ini beliau salah ijtihadnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Muawiyah salah, kenapa kita ikuti? Kesalahan seorang sahabat tidak boleh kita ikuti. Dan tidak setiap orang yang salah itu langsung kita vonis dia kafir atau bid'ah atau tidak bisa. Karena kata para ulama, orang yang jatuh kepada kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang jatuh kepada kesalahan karena memang sengaja ngikutin hawa nafsu, maka ini bisa jadi kita vonis dia sebagai ahlu bid'ah. Ya. Ada juga orang yang jatuh kepada kesalahan karena hasil ijtihad. Dia sudah berijtihad mencari kebenaran, tapi kemudian salah. Maka orang seperti ini ma'dzur, kata para ulama, diberikan udzur. Dan Rasulullah SAW sabda, "Idza ijtahada al-hakim," apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi tentunya kesalahan itu tidak boleh kita ikuti. Nah, ini ya permasalahannya. Karena saya katakan orang yang berbicara yang ibu isyaratkan tadi sebetulnya bukan orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan. Sebatas pandai bicara, mengotak-ngatik dalil dengan akal dia, ya kemudian mengelabui orang-orang awam seakan sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah racun yang berbisa. Na'udzubillah. Ini saja, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah taala.